Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Qawaid fi Tauhid Ar-Rububiyah wal-Uluhiyah wal-Asma'i wa-Sifat karya Syekh Walid As-Su'aidan hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada kaidah yang keenam. Rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatannya. Ya, kaidah ini adalah takrif atau definisi alias pengertian dari tauhid rububiyah. Hal itu karena para ulama sepakat bahasanya Allah Azza wa Jal muncul dari diri Allah sejumlah perbuatan. Maka menghidupkan makhluk itu perbuatan Allah. Mematikan juga perbuatan Allah. Menetapkan takdir itu juga perbuatan Allah. Memberikan rezeki perbuatan Allah. Menyesatkan perbuatan Allah. Memberi petunjuk perbuatan Allah. Memuliakan membuat mulia. Menghinakan membuat hina juga perbuatan Allah. Memberi dan tidak memberi juga perbuatan Allah. Kullu hadza, semua ini adalah bagian dari perbuatan Allah. Dan menjadi kewajiban anda ka abdin sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan di dunia ini, wajib bagi anda untuk mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang berasal dan muncul dari Allah. Maka anda esakan Allah dalam perbuatannya dengan meyakini tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah fiha dalam perbuatan-perbuatan Allah. Inilah tauhid rububiyah. Maka tauhid rububiyah pengertiannya adalah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Sehingga anda katakan tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tidak ada yang mencegah, bisa mencegah nikmat kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Ila ghairi dhalika dan lain-lain yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah maka akan datang kaedah-kaedahnya. Yang intinya bahasanya tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang muncul dan berasal dari kita manusia atau hamba. Maka engkau esakan Allah dalam perbuatan anda, itulah uluhiyah. Sedangkan mengesakan Allah berkenaan dengan perbuatan Allah, itulah rububiyah. Kemudian kaidah yang ketujuh adalah la rabba illallah, tidak ada rab kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian pada Rabb kalian yang menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa, yaitu Adam. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, dzalikumullahu, itulah Allah Rabb kalian. Karena dia adalah Rabb, maka tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Khaliqu kulli syai', dia menciptakan segala sesuatu. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, oleh karena itu sembahlah dia. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Thumma kemudian istawa, dia berada di atas arsy. Dan di sini kita jumpai pentingnya kata di balik thumma kemudian. Karena kata-kata thumma ini menyebabkan istawa tidak mungkin dimaknai dengan menguasai. Karena dengan kata-kata thumma, maka tidak mungkin istawa ditafsirkan dengan menguasai. Thumma kemudian Allah menguasai ars, berarti menguasai arsnya belakangan. Sebelumnya tidak menguasainya. Maka itu tentu satu hal yang tidak benar. Lain hanya dengan tsummastawa 'alal 'ars, kemudian dia berada di atas 'ars. Sebelumnya tidak, kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan itu. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jal, "Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh." Itulah Allah Rabb kalian, sembahlah Dia. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Nuh berkata kepada kaumnya, "Tidak manfaat bagi kalian nasihatku. In aradtu, jika aku ingin menasihati kalian, jika Allah ingin menyesatkan kalian. Wa rabbukum, Dia Allah adalah Rabb kalian, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan." Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna hadhi ummatukum ummata wahidah." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. "Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'buduni, maka sembahlah aku." Kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ummah di sini maknanya millah. Maknanya millah. Maknanya agama. "Inna hadhi millatukum ayuhan nas millatun wahidah." Sesungguhnya agama kalian itu cuma satu saja, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian." Ini mahalus syahidnya. "Fa'buduni, karena aku adalah Rabb, maka sembahlah aku." Maka kata-kata umat dalam Al-Quran itu punya empat makna. Terkadang umat artinya kumpulan manusia. "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Ya, kami utus di setiap umat seorang rasul. Terkadang maknanya adalah waktu. Sebagaimana di surat Yusuf, "Faddakara ba'da ummatin." Maka temannya Yusuf yang selamat itu ingat Yusuf, "Ba'da ummatin ay ba'da zamanin." Setelah beberapa waktu lamanya. Terkadang maknanya imam, pemimpin, panutan. Sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim, bahasanya Ibrahim itu adalah ummatan qanitan lillahi. Dia adalah umat, dia adalah panutan, dia adalah teladan bagi yang lain. Kemudian makna yang keempat adalah millah agama. Ya, semisal di ayat ini, "Inna hadhi ummatukum ummata wahidah." Sesungguhnya agama kalian agama yang satu, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain, "Wa ana rabbukum fattaquni." Aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepada-Ku. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikumullahu, itulah Allah Rabb kalian. Ya, hanya miliknya lah segala kerajaan. Sedangkan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah tidaklah memiliki min kitmir, meskipun sangat kecil." Maka tidak punya apa-apa meskipun sangat kecil dan sedikit. Kitmir adalah lapisan tipis yang menutupi biji kurma. Maka ada selaput tipis penutup biji kurma, itulah kitmir. Artinya satu hal yang sangat-sangat kecil dan sedikit. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin." Allah adalah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian terdahulu. Maka tidak ada Rabb bagi kita fi hadzal alam, di alam, di jagat raya ini, kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan ini satu hal yang wadihah, satu hal yang jelas. Kemudian kaidah yang ke-8, tidak ada pemilik berbagai hal secara hakiki kecuali Allah. Hatta sampai-sampai meskipun makhluk itu wusifat dilabeli, kalau dia memiliki ini dan itu, maka dia adalah kepemilikan yang sifatnya ariyah pinjaman. Istikhlab artinya penyerahan dan bukan kepemilikan yang hakiki. Inama hanyalah yang memiliki berbagai al-asya, berbagai benda, wal-a'yaan benda, waktu dan tempat, dan segala sesuatu secara real adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Dzalikumullahu Rabbukum, lahul mulk, jadi mahalu syahidnya, lahul mulk, hanya bagi Allah kerajaan. Maka di sini lahul mulk di sini qaddama mahaqu at-ta'khir, didahulukanlah khobar yang haknya khobar itu di belakang. Wal mutaqarrar, dan sudah satu hal yang tepat terpatri indal ulama, menurut para ulama, yaitu ulama ilmu balaghah. Kan ini kaidah balaghah. Kaidah balaghah mengatakan anna taqdima mahaqu ta'khir yaqtadil hasra. Sesungguhnya meletakkan di depan sesuatu yang harusnya terletak di belakang itu memberikan makna hanya. Sehingga lahul mulk itu artinya tidak ada pemilik kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, lahul mulk, hanya milik Allah lah kerajaan, hanya milik Allah lah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Allah Rabb kalian, hanyalah milik Allah kerajaan, la ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali dia Allah, fa'anna tusrafun, lantas anna maknanya kaifa, maka bagaimanakah kalian bisa dipalingkan. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walladzina tad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna min qitmir, tidaklah memiliki, tidak punya hak milik min qitmir, meskipun cuma qitmir, meskipun cuma sekecil apapun di jagat raya ini. Dan ayat-ayat bihadal makna dengan pesan ini, memuat pesan ini sangatlah banyak. Jika Anda bertanya, bukankah makhluk juga diberi label memiliki berbagai macam benda yang ada di tangannya, maka kami katakan betul. Akan tapi thammata di sana furukun azimah, terdapat perbedaan yang sangat banyak antara kepemilikan yang dikaitkan dengan Allah dan kepemilikan yang dikaitkan dengan makhluk. Kepemilikan yang dikaitkan dengan Allah adalah kepemilikan yang mutlak, syamil mencakup semua, al-kamil yang lengkap, al-am mencakup segala sesuatu. Adapun kepemilikan yang yunsab dinisbatkan kepada makhluk, maka dia adalah mutlakul milki. Ini kalau tadi al-milku al-mutlak, kalau ini mutlakul milki. Al-milku al-mutlak artinya mutlak di sini al-kamil. Sedangkan mutlakul milki ya artinya asal bisa disebut memiliki. Liba'atil asya, untuk sejumlah hal, tunat ba'din, tanpa memiliki yang lain. Maka Anda hanya memiliki apa yang ada di tangan Anda, Anda tidak memiliki apa yang ada di tanganku. Dan kita katakan juga kepemilikan yang dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kepemilikan yang tidak ada awalnya. Adapun kepemilikan yang dikaitkan dengan makhluk, maka dia adalah kepemilikan yang memiliki awal. Fasayarah, maka mobil, sebelum engkau memilikinya, sebelum engkau membelinya, adalah milik pemilik dealer. Ma'rid ya, itu showroom ya, kurang lebih di tempat kita ya terjemahannya dealer. Dan sebelum dealer itu memilikinya, maka dia adalah milik perusahaan yang membuatnya atau syarikah perusahaan yang membuatnya. Dan kepemilikan manusia itu bainana, kepemilikan di antara kita manusia itu berputar dan hilang. Wa amma Allahu, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awaliyatuhu limilqihi, awaliyah pertamanya kepemilikan Allah, fahuwa al-malikul lil asya, karena dia adalah pemilik segala sesuatu. Kepemilikan Allah awaliyahnya itu azalan, dulu tanpa awal, dan segala sesuatu terus menjadi milik Allah abadan, seterusnya tanpa akhir. Maka ada juga perbedaan yang lain. Perbedaan yang lain adalah sesungguhnya kepemilikan yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kepemilikan yang tidak ada akhirnya. Maka tidaklah putus kepemilikan Allah Tabaraka wa taala terhadap berbagai macam benda abadan sama sekali. Adapun kepemilikan yang dikaitkan dengan makhluk, maka ada kepemilikan yang terputus dikarenakan satu dari dua hal. Yang pertama, boleh jadi dia rusak atau dijual, atau orangnya mati dan diwariskan. Ya, maka ya, demikianlah dunia. Cuma ada dua pilihan. Dunia yang meninggalkan kita ataukah kita yang meninggalkan dunia. Kalau dia rusak, ya, diambil orang, dicuri orang, maka dialah yang meninggalkan kita. Kalau orangnya mati kemudian diwariskan, nah, maka lah manusianya lah yang meninggalkan dunia. Maka jika seorang itu meninggal dunia, maka putuslah kepemilikannya terhadap harta, dan berpindahlah kepemilikan hartanya, berpindah kepada orang lain. Adapun Allah adalah zat yang hidup yang tidak mati, maka tidak pernah putus kepemilikan Allah Tabaraka wa ta'ala mutlakan sama sekali. Dan juga kami katakan sebenarnya kepemilikan yang dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala lahu, maka Allah itu memiliki hak untuk tasarruf mengatur yang sempurna pada kepemilikannya. Dan Allah mengatur kepemilikannya dan apa yang dia miliki tidak suka-suka. Namun ma taqtadihi hikmatuhu, Allah atur sebagaimana yang sesuai dengan hikmah Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pengaturannya bukan pengaturan suka-suka, namun pengaturan berdasarkan hikmah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memaksa Allah bitasrufin khasin, untuk melakukan tindakan tertentu, tindakan spesifik, fisya'in, untuk sesuatu yang dia miliki. Ya, oleh karena itu maka falahu, boleh bagi Allah untuk menghancurkan satu benda, kemudian memakmurkan dan meramaikan yang lainnya, membuat fana dan hancur ini dan menghidupkan itu, membuat sakit ini dan membuat sehat itu, mencabut kepemilikan dari orang ini lantas memberikannya kepada orang itu. Itu semuanya adalah terserah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengatur-ngatur Allah. Namun ingat tadi sebagaimana paragraf sebelumnya, namun bukan berarti Allah melakukan hal itu suka-suka, namun Allah atur hal itu dengan hikmahnya. Tidak ada orang yang bisa menolak putusan Allah, tidak ada yang bisa mengoreksi hukum Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengamandemen, merevisi hukum Allah. Falahu, maka boleh bagi Allah mengatur dalam kerajaannya sebagaimana yang dia kehendaki. Adapun kepemilikan yang dinisbatkan kepada makhluk, fa'innahu yujibu lahu, maka ini mengharuskan baginya mutlak al-huriyah, bukan al-huriyah al-mutlaqah. Bukan kemerdekaan yang sempurna, cuma boleh mutlakul huriyah. Ya, kebebasan mengatur yang bersifat minimalis. Bitasarab untuk mengatur, la al-huriyah al-mutlaka, bukan kebebasan yang sempurna. Bimakna artinya, jika seorang itu ingin merusak hartanya, membakar uang kertasnya, apakah kita bolehkan dia lakukan hal itu? Jawabannya tidak boleh. Walidhalika, oleh karena itu, jika ada seorang yang ingin untuk menghancurkan sebagian dari hartanya tanpa alasan yang benar, maka dia dilarang untuk melakukan hal itu. Bahkan secara hukum fikih, dia kemudian menjadi mahjur alaih. Orang yang punya duit, kemudian duitnya malah dibakar. Ya, maka dia statusnya mahjur alaih, dilarang untuk melakukan transaksi. Kenapa? Karena dia mendapatkan label safihun. Ya, orang yang ngenes kadar akalnya. Wa min jumlati mujibatil hajri, dan di antara mujibat yang mewajibkan adanya hajar secara hukum fikih adalah safah. Ini adalah kondisi akal yang mengenaskan. Karena akal yang mengenaskan punya duit banyak baru-baru malah dibakar. Malah kemudian uang kertasnya malah dipakai jadi alat untuk bakar sampah misalnya. Nah, maka ini safah. Wa in kana mausufan, meskipun dia tetap mendapatkan label memiliki, namun kepemilikannya dikepung, dikelilingi bihadil umuri, perkara-perkara ini yang telah koror tuha aku jelaskan qabla qalil baru saja. Wa min ajli dhalik, oleh karena itu, yaitu karena tidak ada pemilik kecuali Allah. Wa min ajli dhalika, oleh karena itu Allah berdalil batilnya berbagai macam sesembahan selain Allah. Allah dalili dengan Allah katakan dia tidak memiliki. Maka Rab layak, selalu tidak layak jadi Rab, tidak layak ada sesembahan kalau dia tidak memiliki. Karena termasuk sifat Rab yang paling penting adalah memiliki. Dan sesuatu yang tidak memiliki apa-apa tidak layak menjadi Rab, tidak layak menjadi Khaliq, sang pencipta, sang pemberi rezeki, dan tidaklah layak diberikan kepadanya satu jenis ibadah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, dzalikumullahu rabbukum, itu adalah Allah Rabb kalian, lahul mulk, hanya milik Allah lah kerajaan dan kekuatan kepemilikan. Falamma athbata anna Rabb, maka setelah Allah tegaskan kalau dia adalah Rabb, karena dialah sang pemilik, lantas Allah batilkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian lanjutannya ayat, walladzina tad'una, dan berhala-berhala yang kalian sembah, artinya ta'buduna, kalian sembah selain Allah, dia tidaklah punya kepemilikan untuk jagat raya ini meskipun kitmir, meskipun sangat tipis, setipis selaput tipis penutup biji kurma. Maka Allah dalili batilnya hak ibadah mereka, bi'annahum la yamlikun, karena mereka tidak memiliki. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, la yamlikuna syafa'ata, mereka tidak memiliki syafa'at. Maka Allah batilkan, Allah anggap batil ya hak mereka untuk disembah, dan rububiyah mereka dengan Allah hilangkan sifat memiliki dari mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattakhadhu min dunihi alihah, mereka jadikan selain Allah berbagai macam sesembahan yang tidak mencipta sedikit pun, padahal malah dicipta. Tidak memiliki untuk dirinya bahaya, tidak pula manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, tidaklah memiliki hidup dan kematian. Wala nusuran, tidak pula nusur, kumpul atau bangkit dari kubur. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, innama takhattum min dunillahi awthanan, sesungguhnya yang kalian jadikan sebagai selain Allah awthanan, sebagai berhala. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya, kecintaan di antara kalian dalam kehidupan di dunia. Ya, tentang makna cinta di sini apa maknanya, kita lihat di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ibrahim berkata kepada kaumnya, kalian ittakhadtum, kalian menjadikan sejumlah patung sebagai sesembahan. Ta'budunaha, yang kalian menyembahnya, lita'arufi wa tawaddi ala ibadatiha fil hayatid dunya. Ya, karena saling mengenal dan saling cinta. Ya, ala ibadatiha, untuk menyembahnya selama kehidupan dunia. Mawaddata bainikum, karena rasa cinta kalian ya, untuk menyembah berhala fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Sampai ayat la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidaklah memiliki rezeki untuk kalian. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Ilahi turja'un, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, qul ta'ul ladzina za'antum min dunillah, katakanlah wahai sang rasul, sembahlah berbagai macam sesembahan yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidaklah yamlikuna, tidaklah memiliki mithqala dzarratin, meskipun hanya seberat zarah, semut hitam yang kecil, di langit ataupun di bumi. Dan mereka pun tidak ada bagi mereka fiha, di langit dan di bumi, min syirkin, saham, kepemilikan sedikit pun. Wa malahu minhum min zahir, dan tidaklah mereka menjadi penolong-penolong Allah yang Allah butuhkan. Kemudian kaidah yang ke-9 adalah Allah khaliqu kulli syai, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fala khaliqa illallahu, sehingga tidak ada pencipta kecuali Allah. Wal maksud intinya itsbat bi itsbatil khalqi huna, menetapkan penciptaan di sini adalah khalqul ijad, khalaqa dalam pengertian mewujudkan dari ketiadaan. Bukan khalaqa dalam artian memberi rupa dan gambar. Karena kalau tasvir memberi rupa, maka makhluk itu punya mampu untuk mengubah satu rupa kepada rupa yang lain. Wahuwa, dan memberi rupa, itulah yang dimaksud dengan khalaqa dalam firman Allah Azza wa Jal, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Dia adalah sebaik-baik pencipta. Artinya Allah itu sebaik-baik pencipta, artinya ada makhluk-makhluk yang juga mencipta. Ya, maka dalam kata-kata al-khaliqin, Allah menetapkan adanya khalaqa, adanya mencipta untuk makhluk. Dan yang dimaksud dengan mencipta untuk makhluk adalah memberi gambar, memberi rupa. Maka ini kayu, gelondongan, dibikin, diberi rupa. Ya, wajahnya demikian dan demikian. Ini batu dipahat kemudian diberi rupa. Maka kalau khalaqa dalam artian taswir membuat rupa, memberi rupa, maka bisa dilakukan oleh manusia. Dan khalaqa jika maknanya adalah aujada yujidu ijadan, mewujudkan dari ketiadaan, nah ini inilah satu-satunya, hanya Allah satu-satunya yang bisa. Maka al-khalikun di sini artinya al-musawirun, yang memberi rupa. Maka khalaqa itu yuradu bihi, maknanya adalah satu dari dua makna berikut ini. Terkadang khalaqa maknanya adalah al-ijad, mewujudkan dari ketiadaan. Wa imma, dan yang kedua, yuradu bihi, maksud dari khalaqa adalah memindah, mentransfer dan memindah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maka yang menjadi kekhasan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah berserikat dengan Allah di dalamnya baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang jadi rasul, tidak pula wali yang soleh lebih-lebih yang lain, adalah khalaqa dalam pengertian al-ijad min adamin, mewujudkan dari ketiadaan. Wa ala dhalika, berdasarkan hal ini, maka firman Allah tabaraka wa ta'ala, itulah Allah Rabb kalian, khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai sang Rasul, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang mereka bisa mencipta sebagaimana Allah mencipta? Khalaqa di sini artinya aujada wa ahdasu, apakah mereka berhala-berhala itu bisa mewujudkan dan bisa membuat baru sesuatu yang dulunya tidak ada, sebagaimana Allah bisa melakukannya, bisa Allah mewujudkan dan membuat baru. Ya, seandainya makhluk bisa mencipta dalam artian ijad, fatasyabal khalqu alaihim, maka jadilah, maka tidaklah jelas al khalqu alaihim, kemakhlukan bagi mereka. Katakanlah Allah khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa wahidul qahar, dan Allah adalah zat yang esa lagi maha perkasa. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ingat di sini mencakup dua hal, ingat dengan hati dan ingat dengan lisan. Ingat dengan lisan artinya menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, maka nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Dan yang kedua adalah ingat dengan hati. Hal min khaliqin ghairullahi, adakah pencipta selain Allah yang berikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimanakah bisa-bisanya kalian dibohongi? Ya, ifkun, hadisul ifki, bohong. Wa qala Allah azza wa jal, dzalikum Allahu rabbukum, dialah Allah Rabb kalian. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Fa'anna tu'fakun, maka kenapa, bagaimanakah bisa-bisanya kalian dibohongi? Waqad ajma'a ahlus sunnah, dan ahlus sunnah sepakat. Bahasanya man za'ama, siapa yang beranggapan bahasanya ada pencipta dalam pengertian mujid, yang mewujudkan sesuatu ibtidaan dari awalnya. Karena kalau taswir itu cuma mengubah, ada kayu dan diubah jadi patung, ada batu. Namun maka itu khalaqa yang bisa dilakukan oleh manusia. Tidak bisa ibtidaan. Ya, hanya kemudian memanfaatkan bahan baku yang ada. Tapi kalau menciptakan kayu gelondongan, tidak bisa. Menciptakan batu, manusia tidak bisa. Mujidan lil asya', yang mewujudkan segala sesuatu ibtidaan dari awal. Min adami, dari ketiadaan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Li'anna usawa ghairallahi billahi, karena dia samakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan min khasaisi rububiyatihi, dan di antara sifat khas rububiyah Allah. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melabeli qadariyah, yang qadariyah ini adalah al-mu'tazilah, sama dengan mu'tazilah. Bahasanya mereka adalah majusi umat ini, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan qadariyah adalah majusi umat ini. Jika mereka sakit maka jangan dibesok, jika mereka mati jangan hadir di prosesi pemakamannya. Hadis ini diriwayatkan turfa, dimarfukkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Albani. Meskipun ditaifkan oleh sejumlah ulama yang lain. Jika Anda bertanya, kenapa Mu'tazilah disebut majusi? Ya, maka jawabannya, karena mereka mengikuti jalannya orang-orang majusi dalam anggapan bahasanya jagat raya ini memiliki dua pencipta. Yang pertama adalah cahaya, itu adalah Tuhan yang baik, dan kegelapan, dan dia adalah Tuhan yang jahat. Maka qadariyah itu akidah majusi. Maka qadariyah peranggapan bahasanya perbuatan hamba adalah diciptakan oleh si hamba dan bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala mereka beranggapan anna thamata, bahasanya di sana ada sang pencipta selain Allah, maka Allah labeli mereka bahasanya mereka adalah majusi umat ini. Adapun kita ma'asyar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana akan datang di kaidah-kaidah berikutnya, kita meyakini bahwasanya perbuatan hamba dinisbatkan kepada Allah dalam pengertian diciptakan dan diwujudkan dan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada makhluk tahsilan, karena dialah yang menghasilkannya dan yang mewujudkannya. Ya, maka kaidah ini mengatakan Allah khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Dan tidaklah disebut syai' kecuali sesuatu yang ada di alam nyata. Ya, kalau dia cuma ada di alam imajiner, dia tidak disebut syai'. Ya, dia tidak bisa disebut syai'. Maka yang namanya syai' hanyalah yang ada fil kharid, di alam realita. Oleh karena itu ketika, maka ada sebagian orang yang bikin pertanyaan yang salah. Apakah Allah bisa menciptakan gunung, ya, batu yang demikian besar, sampai-sampai Allah tidak bisa mengangkatnya sendiri? Ya, maka ini pertanyaan yang salah. Ya, di antara sisi salahnya adalah Allah khaliqu kulli syai', syai' itu adalah sesuatu yang fil kharid, sesuatu yang ada di alam nyata, bukan sesuatu yang hanya ada di imajinasi manusia. Maka jika ada hanya ada di imajinasi manusia, maka dia ya itu bukanlah syai'. Ya, kemudian kaidah yang ke-10, tidak ada yang mengatur wa musarrif dan yang mengatur jagat raya ya, alal haqiqati secara hakiki, secara benar, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Anda lihat bahasanya kita punya 3 kaidah yang dibangun di atasnya tauhid rububiyah. Tidak ada Rabb kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, dan tidak ada pengatur kecuali Allah. Karena Rabb adalah sang pemilik, Al-Khaliq sang pencipta, sang pengatur. Maka siapa yang mengimani 4 poin ini, atau kemudian 3 poin ini, maka dia telah mengimani secara benar tauhid rububiyah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, jadi Allah adalah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia berada di atas ars, dia mengatur segala urusan. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah dia izinkan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah siapakah memberikan rezeki kepada kalian dari langit. Yang dimaksud rezeki dari langit, yang dimaksud langit mendung. Dan yang dimaksud rezeki dari langit adalah air hujan. Wal ardi, dan rezeki dari bumi yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apakah dia adalah yang memiliki dan mengatur pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkannya hidup dari yang mati dan mengeluarkannya mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Fakul, maka sampaikanlah, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yudabbirul amr. Allah mengatur segala urusan dari langit ilal ardi menuju bumi. Kemudian urusan tersebut naik kembali kepada Allah fi yaumin, dalam hari yang kadarnya adalah sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari tahun-tahun yang kalian hitung. Walidhalika, oleh karena itu dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, tatkala Nabi SAW berdoa yaitu kunut salat subuh, mendoakan jelek, da'a ala, mendoakan jelek 3 orang, di antaranya adalah Suhail bin Amr, Al-Haris ibn Hisham, dan yang lainnya, maka Allah tegur dengan Allah, turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', engkau tidaklah punya hak untuk mengatur-atur sedikit pun. Artinya lasta mudabbir, engkau bukanlah sang pengatur, al-mutasarrif, yang mengatur fi hadzal kaun, jagat raya ini. Akulah yang udabbir, mengatur urusan hamba-hambaku, dan waman, dan orang-orang yang ya tasarruf, dan mengatur mereka. Walidhalika, oleh karena itu tidak ada yang mengatur jagat raya kecuali Allah. Wabina'an ala dhalik, berdasarkan hal tersebut, maka siapa yang punya anggapan ada satu malaikat yang mengatur sesuatu min umuril alam, dari semesta alam ini, perhatikan istiqlalan, secara independen, tanpa perintah Allah dan ridha Allah dan izin Allah, maka dia kafir. Namun perhatikan istiqlalan. Betul malaikat itu ikut mengatur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana malaikat Malik, sebagaimana Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Namun dia bisa mengatur ini semua bukan istiqlalan, namun karena mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meyakini ada makhluk yang punya hak mengatur secara independen, faqad kafara wa asyraka, maka dia kafir dan musyrik. Siapa yang kemudian beranggapan bahwa salah satu nabi bisa mengatur satu dari urusan alam raya ini tanpa izin Allah dan perintah Allah dan takdir Allah, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Wa man za'ama, dan siapa yang beranggapan bahwasanya salah satu wali atau salah satu nabi atau yang sudah mati bisa mengatur satu urusan dari perkara jagat raya ini, atau dia punya ahakiyah, punya hak, dari kata-kata hakun, untuk mengatur di satu saja dari perkara alam semesta ini secara independen dia bisa mengatur, maka sungguh dia telah kafir dan musyrik. Oleh karena itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sampaikanlah sang Rasul, sembahlah berhala-berhala yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidaklah memiliki, meskipun seberat darah di langit, tidak pula di bumi, tidak pula mereka ini menjadi punya kemudian saham dan saham fihima dalam kepemilikan langit dan bumi. Wa malahu minhum min dhahir. Dan mereka juga bukanlah penolong-penolong dan pembantu-pembantu Allah. Artinya, yudabir yang ikut mengatur bersama Allah, membantu Allah untuk pengaturan berbagai macam urusan kerajaannya. Maka Allah itu tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki pengganti. Bi'tibar dengan pengertian al-i'anah, membantu Allah, yudabir mengatur ma'ah bersama Allah, syai'an, satu dari perkara jagat raya ini. Jika Anda bertanya, bukankah malaikat itu punya sejumlah tugas yang mereka laksanakan, dakhilatun, dan itu termasuk mengatur, termasuk dalam lingkaran mengatur jagat raya. Kami katakan betul. Akan tetapi malaikat itu tidak bisa mewujudkan pengaturan jagat raya kecuali dengan perintah Allah, dan karena Allah membuat malaikat tersebut mampu untuk melakukannya. Wa ila, jika tidak, maka malaikat, para nabi, para wali, mereka sangat-sangatlah tidaklah mampu untuk mewujudkan masalah diri mereka sendiri, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala membuat mereka mampu untuk mewujudkan hal itu. Jika Anda bertanya, bukankah manusia bisa disebut mudabbir, mengatur? Maka kami katakan betul, akan tetapi pengaturan yang bersifat relatif, bukan pengaturan yang bersifat ibtidai sejak awalnya. Maka Anda mengatur urusan keluarga Anda, mengatur urusan pekerjaan Anda, mengatur urusan bisnis Anda, mengatur urusan wadhifa pekerjaan Anda. Anda yang mengaturnya. Anda yang membuat tukhatit laha, membuat rancangannya. Anda yang kemudian menimbang aslahaturuk, jalan yang terbaik untuk mewujudkannya. Bukankah ini bentuk mengatur? Jawabannya betul. Akan tapi dia adalah pengatur sababi. Oh, tadi sababi ya. Bukan nismi, namun sababi. At-tadbir as-sababi, mengatur dalam artian sebab. Sedangkan al-mudabir yang mengatur alal hakikati secara real adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, terkadang tudabir asyai, Anda mengatur sesuatu, namun pengaturan Anda itu tidak membuahkan hasilnya. Awalai sakadalik, bukankah demikian? Karena pengaturan Anda adalah pengaturan sebab, dan sebab tidak mesti mengharuskan musabab. Inama al-mudabir al-mutasarif, maka yang mengatur dan yang mengatur jagat raya ini alal hakikati secara hakiki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara kemudian tadi ada kalimat wa man za'ama anna ahadan minal awliya, siapa yang beranggapan adanya wali yang punya hak mengatur, maka di antara kemusyrikan adalah keyakinan sufi ekstrim yang meyakini bahasanya adanya sejumlah wali yang mengatur jagat raya. Ya, maka saya ingin bacakan gambaran keyakinan sufi ekstrim. Artinya ini tidak semua sufi, namun sufi yang ekstrim sehingga yang berkeyakinan adanya makhluk yang mengatur jagat raya. Maka di antara keyakinan sufi ekstrim adalah mereka meyakini ada empat wali. Yumsikuna bil alam, yang mengendalikan jagat raya dari empat penjurunya. Empat arah mata angin. Maka masing-masing ada wali yang menguasainya dan mengontrolnya. Wa yusamuna indahum al-autad, yang disebut dengan wali autad. Wali yang jadi pasak, pasak jagat raya, pasaknya bumi. Ya, wali autad didefinisikan dengan hum arijal al-arba'ah, empat orang. Alladihum ala manazil jihad al-arba', yang berada di empat arah minal alam, dari dunia ini. Ada di satu di sisi timur, barat, utara dan selatan. Bihim yahfadullahu ta'ala tilkal jihad, melalui mereka Allah menjaga empat mata arah, empat mata angin ini. Likaunihim mahala nadharihi ta'ala, karena mereka itulah yang Allah pandang dan yang Allah lihat. Kemudian ada keyakinan sufi atau sufi ekstrim yang mengatakan sab'atu awliya, ada tujuh wali yang lain, beda dengan empat wali sebelumnya. Ada tujuh wali yang lain. Kulun minhum fi wahidin minas samawati sab', masing-masing itu ada di tujuh lapis langit. Wa yusamuna al-abdal, yang mereka namai, mereka sebut dengan wali badal. Maka wali badal atau abdal didefinisikan dengan badal adalah salah satu level di level lapisan wali. Hingga sufiyah menurut sufi, yang mereka ini berperan serta untuk menjaga keteraturan jagat raya dan tertibnya jagat raya. Ketertib sebagaimana tertibnya langit yang tujuh. Di mana wali badal yang pertama itu punya irtibat, punya hubungan dengan langit yang ketujuh. Ala qalbi al-Khalil alaihi salam. Wallah alam tahu makna ala qalbi. Tak mungkin hatinya sebagaimana hatinya Ibrahim. Kemudian nanti wali level yang kedua, itu keberadaan dia di bumi, namun dia punya hubungan erat dengan langit yang keenam. Ala qalbi Musa alaihi salam, yang punya hati sebagaimana hatinya Musa. Ini wali yang ketiga, bisama'il khamisah, dia punya hubungan erat dengan langit yang kelima. Ala qalbi Harun, sebagaimana hatinya Nabi Harun alaihi salam. Wali yang keempat, di langit yang keempat, ala qalbi Idris, sebagaimana hati Idris alaihi salam. Wali yang kelima, di langit yang ketiga, ala qalbi Yusuf, sebagaimana hatinya Yusuf alaihi salam. Wali yang keenam, di berkaitan dengan langit yang kedua, ala qalbi Isa alaihi salam. Dan langit yang ke, wali yang ketujuh berkenaan dengan langit yang pertama, ala qalbi Adam alaihi salam. Ini wali badal, jumlahnya tujuh. Kemudian ada 40 wali yang sibuk bihamli asqalil khalqi, sibuk memikul beban berat penciptaan. Wa yusamuna nujaba, yang disebut dengan wali nujaba. Nujaba didefinisikan dengan al-arba'una al-qa'imun, 40 wali yang mengurusi islah umurin nas, perbaikan keadaan manusia. Itu yang ngatur mereka. 40 wali ini dalam keyakinan sufi ekstrim. Ini yang kemudian sehat jadi, yang sakit jadi sehat. Kondisi inflasi jadi kemudian normal. Nah, mereka ini yang islah yang memperbaikinya. Waham li azqalihim, dan yang memikul beban beban al-mutasarifu fi huquqil khalqi. Mereka ini punya hak untuk mengatur makhluk. Ini yang ngatur ini sakit jadi sehat, miskin jadi kaya. Islah itu wali nujabah. Kemudian ada 300 wali musrifuna ala bawatinin nasi, yang menjadi musrif, yang mengatur batin manusia. Wa khufaya dhamair, dan yang tersembunyi di dalam hati, yang mereka namai dengan sebutan nukuba. Nukuba adalah alladzina tahaqqaqu bismil batin wa asrafu ala bawatinin nasi. Ini didefinisikan oleh orang-orang sufi dengan yang kemudian mengawasi batin manusia, wastakhaju khufaya ad-dhamair, dan yang bisa kemudian mengeluarkan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Wahum thalathumi'atin, yang jumlahnya ada 300. Dan ini adalah perkataan dan yang batil, karena Allah semata yang mengetahui hal yang gaib, mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada dan apa yang disimpan oleh hati. Wa fauqa haula'i jami'an, ini tadi level-level wali. Kemudian di atas wali-wali itu ada satu wali yang disebut dengan al-qutbu al-akbar, kutub terbesar, atau disebut dengan sebutan al-ghauts al-a'zham, wali ghauts yang terbesar. Apa dia dan apa tugasnya? Alladhi yudiru sya'nal mulki kullihi samawati wa ardihi. Dia yang mengatur langit dan bumi. Dia yang mengatur langit dan bumi. Idarah, pengaturan untuk seluruh jagat raya langit dan bumi di tangan dia. Ya, maka keyakinan-keyakinan ini adalah bagian dari keyakinan-keyakinan yang statusnya adalah kufur. Ya, karena meyakini adanya makhluk tertentu yang mengatur segala urusan. Mengatur urusan, ada wali yang yudabbir syai'an, mengatur yudabbir syai'an saja kufur, apalagi yudabbir langit dan bumi, jagat raya seluruhnya. Kemudian kita kembali ke buku, kemudian kaidah yang ke-11, la yamliku naf'a wad-dar 'ala al-haqiqati. Tidak ada yang memiliki bisa memberi manfaat dan bahaya 'ala al-haqiqati secara hakiki dan memiliki takdir kecuali Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, dan mereka menyembah selain Allah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan bahaya pada mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Dan orang kafir itu zahir terhadap Rabbnya. Zahiran dimaknai dengan tabian, tabian li syaitan. Maka nal kafir adalah orang kafir ala rabbi zahira, mengikuti setan, mengikuti setan dalam hal yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah ma satu makhluk yang la yadurum wa la yanfa'uhum, tidak kemudian bisa menimpakan bahaya dan memberi manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Wa yaqullu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, kul katakanlah, apakah kalian menyembah selain Allah ma sesembahan yang tidaklah memiliki untuk kalian bahaya tidak pula manfaat. Wallahu wasami'ul alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan sunnah Allah tabaraka wa ta'ala memutakan nabinya untuk mengatakan dan mengumumkan sorihatan secara belak-belakan kepada banyak orang, bahasanya aku tidaklah memiliki manfaat untuk diriku, tidak pula memiliki bahaya untuk diriku. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, kul sampaikanlah la amliku li nafsin naf'an wala dharra. Sampaikanlah oleh sang Rasul, aku tidaklah bisa memiliki manfaat dan bahaya untuk diriku illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walaupun tu a'lamul ghaib, seandainya aku mengetahui masa depan, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan yaitu nikmat, dan tidak ada asuk kejelekan dan musibah yang menimpa diriku. Dan Allah azza wa jalla berfirman, katakanlah siapakah Rabb langit dan bumi, kulillah, katakanlah dia adalah Allah. Kul sampai kala fattakhattum min dunihi awliya, kalian menjadikan selain Allah awliya wali-wali, yaitu sesembahan-sesembahan. La yamlikuna li anfusihim, yang mereka sesembahan ini tidaklah memiliki untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk yang lain, manfaat, tidak pula memiliki bahaya. Maka berhala atau sesembahan selain Allah disebut dengan sebutan awliya. Kenapa disebut dengan sebutan awliya? Untuk menggambarkan betapa besarnya rasa cinta orang-orang musyrik kepada mereka, kepada berhala-berhala ini. Maka berhala, berhala sesembahan selain Allah terkadang di Al-Quran atau di Al-Quran disebut dengan sebutan awliya. Walidzalika, oleh karena itu Allah berdalil batilnya penyembahan kepada selain Allah adalah karena berhala itu tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembah, tidak pula bisa memberikan madarat. Maka zat yang, maka sesuatu yang tidak bisa memiliki manfaat bagi Anda dan bahaya bagi Anda, kenapa kalian menyembahnya? Allah berfirman tentang Ibrahim, idz qala li abi, ketika Ibrahim berkata pada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa menyelamatkan dan berikan manfaat untukmu sedikit pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berdalil tentang batilnya ibadahnya orang Yahudi kepada patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri, dengan Allah katakan, afala yarawna, tidakkah mereka melihat, alla yarji'u ilaihim qawla. Bahasanya patung anak sapi itu tidak bisa menjawab perkataan orang-orang yang menyembahnya. Dia bisa bersuara, namun ketika ditanyai tidak ada respon balik. La yarji'una ilaihim qawla, tidak ada respon balik, tidak bisa menjawab. Wala yamliku lahum dharra wala naf'a, tidak bisa memiliki dan tidak mengatur manfaat dan bahaya untuk mereka. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, maka orang-orang yang tidak ikut perang dari kalangan orang-orang Arab Badui akan berkata kepadamu, wahai sang Rasul, sagholatna amwaluna wa ahluna, kami sibuk ngurusi harta kami dan keluarga kami, tolong maafkan, mintakanlah ampunan untuk kami kepada Allah sehingga kami tidak berangkat perang. Maka mereka mengatakan dari lisan mereka sesuatu yang tidak mereka yakini di hati mereka. Sampaikanlah, faman yamliku lakum minallahi syai'a, siapakah yang memiliki sesuatu untuk kalian sehingga terlindung dari Allah. In arada bikum dharran aw arada bikum naf'a, jika Allah ingin menimpakan bahaya atau manfaat untuk kalian. Balkan Allah bima ta'maluna khabira, bahkan Allah itu maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Maka Allah azza wa jalla berfirman tentang nabinya, kul sampaikanlah, aku tidaklah memiliki untuk kalian manfaat, tidak pula hidayah, madarat, tidak pula hidayah dan bimbingan. Maka tidaklah bisa memiliki secara independen manfaat dan bahaya secara hakiki kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka siapa yang beranggapan ada seseorang yang memiliki bahaya istiqlalan secara independen, artinya tanpa izin Allah, atau memberikan manfaat tanpa takdir dari Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Diminta untuk tobat, jika tobat itulah yang diharapkan, jika tidak maka dihukum mati. Sampai-sampai dukun, tukang sihir, ya, musyawadzin, tukang sihir, tukang bohong, arafin, tukang ramal. Fa'inallah, maka sunnah Allah telah menetapkan bahasanya mereka itu menimpakan bahaya. Sihir, tukang sihir itu bisa menimpakan bahaya, akan tapi Allah tiadakan kemampuan mereka untuk memberikan bahaya kepada yang lain ila ba'dal izni, kecuali setelah dapat izin kauni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan misalnya tentang tukang sihir, mereka tidak bisa, wa ma hum bidharina bihi min ahadin ila biiznillah, mereka tidak bisa menimpakan bahaya pada siapapun kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni. Sebagaimana firman Allah, wa ma hum bidharina bihi min ahadin, dengan sihir mereka tidak bisa menimpakan bahaya pada siapapun ila biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka wajib atas hamba untuk meyakini dengan keyakinan yang tegas bahwasanya makhluk meskipun besar kedudukannya tidaklah memiliki manfaat, bahaya, gerak ataupun diam, terhamparnya rizki ataupun sempitnya rizki, khafdan rendah, yaitu hina ataukah mulia, tidaklah bisa mengatur memberi nikmat atau mencegah nikmat, menghidupkan atau mematikan, mengatur, wala tasrifan mengatur, innama dzalika, itu semua adalah kekhasan Allah semata, tanpa ada sekutu baginya. Ya, maka Allah tegaskan bahasanya, berhala-berhala makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan selain Allah itu tidak memiliki madhar dan manfaat. Ya, maka di sini ada orang yang bertanya, bahasanya ternyata habis kemudian berdoa minta kepada selain Allah, ya doa minta sama Yesus atau yang lain, setelah itu kabul, setelah itu terwujud apa yang dikabulkan. Ya, kemudian ketika dikatakan bahasanya, ya, jangan kurang ajar sama ini, ya, benda ini, nanti kalau Anda kurang ajar maka Anda akan bahaya. Maka betul ada orang yang kemudian tidak memberikan apa yang diminta untuk diberikan kepada pohon wingit angker tertentu atau yang lain, dan pulang dapat bahaya, yaitu sakit. Bagaimana realita menunjukkan ada demikian. Namun kenapa teks ayatnya mengatakan mereka tidaklah memiliki manfaat dan madarat sama sekali? Maka jawaban utamanya, jawaban pokoknya, bahasanya musibah itu terjadi atau doa tersebut terwujud, itu adalah inda dalika la bidhalika. Itu terwujud inda dalika pada saat itu. Allah yang mewujudkan inda dalika pada saat itu. Bukan bidhalika, bukan karena sebab doa pada Yesus, bukan karena sebab kurang ajar sama pohon yang angker. Namun terjadi musibah sakit, ya, sepulang lewat pohon angker tanpa klakson atau yang lainnya, ya, maka pulang itu sakit, tertimpa bahaya, maka bahaya ini terjadi inda dalika pada saat dia melakukan hal itu, bukan bidhalika karena melakukan hal itu. Maka dia dapat bahaya bukan bidhalika, bukan karena lewat pohon angker, tidak klakson dan lonuun dan yang lainnya. Namun terjadi bahaya, terjadi madarat, yaitu jatuh sakit, inda dalika, Allah takdirkan inda dalika pada saat itu, pada saat dia pulang dari lewat tempat angker tanpa permisi dan yang lainnya. Maka itu Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan, dan Allah tetapkan dan takdirkan inda dalika pada saat itu terjadi, bukan bidalika, bukan karena disebabkan kurang ajar sama tidak kemudian melakukan adab dan etika yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik pada pohon angkar atau benda angkar tertentu. Maka apa yang terjadi di realita yang ditanyakan oleh sebagian orang, kita katakan itu terjadi inda dalik, takdir Allah pada saat itu. La bidzalik, bukan karena sebab itu. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Tentang sihir, bagaimanakah keyakinan yang benar semisal ada orang yang sakit karena sihir? Tadi telah kita baca ayatnya, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka para tukang sihir tidaklah bisa menimpakan bahaya semisal sakit bihi dengan ilmu sihir pada siapapun illa biiznillah, kecuali dengan izin kauni. Ini artinya kecuali jika Allah mentakdirkannya. Jika Allah tidak mentakdirkannya, maka ya, orang itu disantet bolak-balik dan dia ya, biasa-biasa saja, ya, sehat-sehat saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menakdirkan dia jatuh sakit karenanya. Apakah boleh memaknai istiwa bagi Allah dengan duduk? Ya, dijumpai sebagian salaf mengatakan demikian dari Mujahid atau yang lainnya. Apa hukum seorang muslimah yang kerja sebagai driver ojek online yang berlabel syariah sehingga hanya menerima order sama wanita saja dan drivernya juga wanita, agar para wanita muslimah tidak perlu berbonceng dengan driver laki-laki ajnabi? Jam kerjanya jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Ya itu pun kalau dia mau kan, tentu tergantung dia, ya tentu ada. Nah, ini kalau dia sebagaimana kalau di menimbang ojek-ojek online yang lain, ya itu tergantung dia. Maka secara umum tidak masalah, dan itu satu amal soleh, satu kebaikan, ta'awun alal birr wa taqwa. Ya, menghindarkan wanita muslimah dari melakukan atau kemudian melakukan kemaksiatan. Bagaimanakah jika ngojek driver ojek online laki-laki, tetapi antara driver dengan penumpang wanita dibatasi tas agar tidak saling bersentuhan? Maka ada kondisi normal dan ada kondisi darurat. Kalau kondisi normal, ya, minimal, seandainya tidak maksiat, namun itu satu hal yang jelek menurut muru'ah, seandainya itu bukan maksiat, maka itu satu hal yang jelek dari sisi muru'ah. Ini wanita muslimah kemudian berpakaian syar'i lengkap macam-macam, bercadar dan sebagainya, ngojek online, gimana kesannya? Ini, apakah kemudian kesan terhormat ataukah kesan kemudian ini? Maka minimal kita katakan itu merusak muru'ah. Ini, seandainya memang betul selamat dari maksiat. Jika seorang muslimah wanita mengalami junub, lalu ketika akan mandi dia dapati dirinya haid, apakah dia tetap wajib mandi junub? Ya, dia tetap wajib mandi junub, cuma mandi junubnya, mandinya tidak harus saat itu. Bisa dia barengkan saat dia mandi haid. Apakah pakaian wanita harus hitam? Tidak harus hitam. Ini, bahkan tidak kemudian ada anjuran untuk pakai hitam. Karena perbuatan sahabiyah, sunnah takririyah tidak menghasilkan hukum mustahab. Ini, hanya menghasilkan hukum boleh. Ini menghasilkan hukum boleh. Karena dasarnya adalah perbuatan sahabiyah yang pakai pakaian hitam. Nabi diamkan. Artinya apa? Sunnah takririyah. Kaidah usul fikih mengatakan sunnah takririyah menghasilkan hukum mubah. Ya, dan tidak menghasilkan hukum dianjurkan. Ya, apakah pakaian wanita harus hitam? Tidak harus. Ya, apakah kemudian dianjurkan hitam? Secara spesifik dianjurkan oleh syariat untuk hitam, artinya hitam itu sendiri berpahala karena semata-mata hitamnya? Jawabannya tidak. Namun bolehkah pakai hitam? Oh, boleh-boleh saja. Ini. Bagaimana jika ada seorang yang saklek terhadap warna hitam sehingga memandang sinis tidak baik terhadap yang selain warna hitam? Nah, apa dalilnya? Ini apa dalilnya? Ini, dia tidak akan jumpai dalil kecuali hadis yang menunjukkan adanya sahabiyah yang memakai pakaian berwarna hitam. Kita katakan ini apa ini babnya? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah? Sunnah takririyah. Ini, ayo dibuka lagi usul fikihnya, waraqatnya dibuka lagi, kemudian usul min ilmu usulnya. Apakah kemudian sunnah takririyah menghasilkan hukum wajib sehingga tercela orang yang tidak demikian? Ini, ya, jika tidak, ya, maka ya tidak boleh kemudian punya anggapan sinis dan negatif pada yang tidak memakai warna yang tidak dia pakai. Bagaimana jika ada seorang yang bisa menjadi sebab sembuhnya orang lain? Apakah dikatakan memang Allah beri kelebihan? Padahal jika dilihat secara penampilan bukanlah orang yang agamis. Kalau itu kelebihan dalam artian karomah, ya, maka syarat karomah dia adalah orang saleh. Kalau dia bukanlah orang yang saleh, ya, maka tidak boleh kelebihan itu tersebut dipandang sebagai karomah. Ya, jika tidak dipandang sebagai karomah, ya, maka kemampuan yang aneh-aneh itu cuma ada dua kemungkinan. Ini, ya, cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak kemudian ahwal rabbaniyah, karomah yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang saleh, maka dia ahwal syaitaniyah. Maka dia bantuan setan, campur tangan setan. Ya. Dan jika dia bukan orang saleh, maka tidak mungkin kita maknai dia dengan itu adalah ahwal rabbaniyah. Ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemungkinan yang tepat dia adalah ya, bantuan setan, tercampur tangan setan. Bolehkah terkadang mengambil pendapat wajib makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah? Non di sholat yang lain tidak berpendapat demikian, tergantung kondisi imam. Nah, kondisi apa yang dipertimbangkan? Kira-kira kondisi apa yang dipertimbangkan? Ya kalau kemudian imam Masjid Al-Asri kemudian ikut baca, nanti imam Masjid MPD kemudian enggak baca, atau apa yang dimaksudkan dengan tergantung kondisi imam. Maka maknanya suka-suka imam, oh imam tertentu ini, oh saya mau baca Al-Fatihah. Kalau imam itu, wah saya enggak serk, saya mau baca. Maka apa tolak ukurnya? Ya, maka tidak demikian sikap yang tepat. Ya, namun pilihlah pendapat yang lebih menentramkan hati jika bisa memilih, ya, atau taklid dengan orang yang layak untuk ditaklidi. Ya, Ustaz milih apa, saya mau taklid dengan pilihan Ustaz. Ya. Ya, setelah itu silakan diamalkan. Bagaimanakah dengan keyakinan adanya jin penguasa daerah tertentu? Nah, ini syirkun akbar. Ini, kemudian dianggap ada yang memiliki secara mutlak tanpa izin Allah, menguasai secara mutlak, mengatur secara mutlak. Maka ada keyakinan kemudian ya, Mbah jin Mbah Petro itu penguasa Merapi. Dialah yang mengatur secara mutlak kapan Merapi itu meletus dan tidak. Ya, suka-suka Mbah Petro. Ya. Oleh karena itu supaya Merapi enggak meletus, maka kita perlu sesajen diberikan untuk Mbah Petro. Ya, maka ini syirkun akbar. Ya, tanpa sesajen maka itu syirkun akbar fi rububiyah. Plus kemudian sesajen maka plus uluhiyah. Ya. Kalau semata-mata meyakini Mbah Petro yang menguasai Gunung Merapi, ya, tanpa sesajen maka ini syirkun rububiyah. Ditambahi sesajen, ya, maka plus syirik dalam ibadah dan uluhiyah. Saat pikiran tidak fokus, ditanya apakah Anda Nasrani ataukah Muslim, kun jawab Nasrani. Apakah ini termasuk kufur dan membuat keluar dari Islam? Anda Muslim atau Nasrani, kemudian bilang saya Nasrani. Ya. Maka ini ucapan kekufuran. Maka ini ucapan kekufuran, wajib tobat. Dan dia tidak boleh main-main dalam masalah semacam ini. Ada istilah mistakung yang artinya semesta alam mendukung. Dalam artian ketika kita berbuat baik, maka semesta alam akan mendukung niat dan perbuatan kita. Bolehkah percaya dan menggunakan istilah tersebut? Istilah mistakung sudah masyhur di kalangan sastrawan dan ilmuwan. Maka apa yang dimaksud dengan alam mendukung? Apakah kemudian alam itu punya kehendak? Dia yakini alam itu punya kehendak, kemudian ya, dengan kehendaknya alam semesta, air, tanah, itu kemudian mendukung person tertentu? Ataukah kemudian, maka ini satu hal yang tidak benar, meyakini kemudian menganggap makhluk itu punya kehendak, begini dan begitu. Namun jika yang dimaksudkan bahasanya ketika itu satu hal yang baik, kemudian Allah meridai, kemudian Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Allah ngasih kemudahan dan kelancaran karena Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, maka terdapat dijumpai banyak kemudahan-kemudahan yang tidak disangka-sangka. Maka Allah ngasih rezeki min haitsu la yahtasib. Kehausan tiba-tiba ada yang ngasih air. Ketika temu ada orang yang ngasih air, atau kemudian pingin makan ini, namun cuma kok tiba-tiba ada yang ngasih dan seterusnya. Maka jika maknanya makna yang kedua, artinya Allah ngasih rezeki min haitsu la yahtasib. Maka satu hal yang tidak masalah secara makna, meskipun bermasalah secara istilah. Istilah alam mendukung. Istilah alam mendukung, maka ada kemudian dukungan dari alam seakan-akan dia punya kehendak dan mengatur sendiri, mengatur dirinya sendiri tanpa pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara istilah bermasalah. Adapun secara makna, maka makna apa yang diinginkan di balik istilah tersebut? Maka perlu dirinci. Jika maknanya adalah tadi, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan rezeki di arah yang tidak disangka-sangka, maka ya, maka ini makna yang benar. Namun jika maknanya adalah alam itu punya kehendak, ya, kehendaknya itu mendukung atau tidak mendukung, dan itu kemudian independen, tanpa kemudian takdir dan tadbir pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kalimat yang berbahaya. Berkenaan dengan Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 pada kaidah kedua, yaitu di antara manusia ada yang melakukan amal yang dibangun di atas kekafiran tanpa dia sadari. Bagaimanakah dengan penghalang pembatal keislaman seperti kebodohan tanpa sengaja dan terpaksa? Ya, kalau terpaksa tentu tidak ada hubungannya dengan Kahfi ayat 103. Orang terpaksa menyadari itu ucapan yang salah, dan dia tidak menganggap kalau dia berbuat baik, namun dia beranggap mengambil keringanan. Kemudian jika orang tanpa sengaja ngigo atau yang lainnya, maka dia tidak punya kesadaran kalau dia merasa berbuat baik. Ini, karena dia mengigo, atau sebagaimana yang Nabi katakan, karena saking gembira maka terucaplah Allahumma anta rabbi wa ana abduk, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, karena saking gembiranya, akhto'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan orang tersebut tidaklah merasa bahasanya dia berbuat baik. Ya, begitu dia sadar, dia merasa ya, dia berbuat salah. Dan pada saat dia mengatakan dia tidak punya, ya, tidaklah kemudian wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Adapun jika dikaitkan dengan uzur karena kebodohan, maka tidak semua orang bodoh itu ma'fu. Tidak semua orang yang bodoh itu, atau orang yang mengaku bodoh itu diterima pengakuannya sebagai orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu. Tidak semua yang mengaku saya tidak tahu diterima pengakuannya kalau dia tidak tahu. Ada orang yang mengaku tidak tahu dan kita katakan dusta. Jika Anda katakan bahasanya Anda tidak tahu, namun yang benar Anda tidak mau tahu. Dan yang benar Anda tidak mau cari tahu. Maka perlu dibedakan antara tidak tahu yang murni tidak tahu dan tidak tahu karena tidak mau cari tahu. Kalau orang itu tidak mau cari tahu sehingga dia melakukan kemusyrikan karena tidak mau belajar, karena tidak peduli, karena masa bodoh apa itu syirkun, apa itu ibadah, apa itu Islam. Ya, masa bodoh tidak ada ini perhatian untuk belajar asluddin, kemudian satu hal yang mendasar dalam Islam, maka tidak termaafkan. Karena dia bukannya orang yang tidak tahu, namun dia adalah orang yang tidak mau cari tahu. Ya, dia bukanlah orang yang tidak mau cari tahu, bahkan diajak untuk cari tahu dia pun menolak. Bahkan kemudian dikasih tahu dia pun, ya, saya tutup telinga. Setelah itu dia katakan, saya tidak tahu. Ya, maka itu bukan tidak tahu namun tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Dan itu berbeda dengan orang yang tidak tahu. Dalam satu kemasan makanan tertulis makanan ini terbuat dari daun X yang memiliki khasiat demikian-demikian. Menurunkan kolesterol, kemudian ilmuwan menyebutnya sebagai daun ajaib. apakah pernyataannya termasuk perkataan kekafiran? Apa hukum menjual dan memakannya? Insya Allah tidak mengapa jika yang dimaksud jika memang real, tidak dusta, ya, ya, maka tidak mengapa. Ya, karena kita meyakini bahasanya ya, sebab itu memberikan dampak. Ya, sebab itu memberikan dampak. Makanan itu mengenyangkan, minuman itu menghilangkan dahaga, dan obat ini kemudian menghilangkan sakit kepala. Ya, obat ini kemudian bisa mencegah mencret atau kemudian menghentikan mencret. Maka ini bagian dari ta'thirul asbab. Apakah sebab itu memiliki dampak? Keyakinan ahlu sunnah meyakini sebab itu memiliki efek. Ya, tidak memiliki efek. Namun efek itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Non takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan sendirinya dia memiliki khasiat-khasiat semacam itu. Ya, demikian yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.